Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian pada kitab Al-Fiqhul Muyassar. Kita sekarang berada di akhir-akhir dari kitab Shalah, dan ini adalah bab yang ke-12. Bab yang ke-13, yaitu bab Al-Thalitha'asyara fi salatil istisqa wa fihi matail, tentang salat al-istisqa. Bab yang ke-13 tentang salat al-istisqa. Dan pada bab ini ada beberapa permasalahan atau pembahasan. Al-mas'alatul ula, pembahasan yang pertama adalah ta'rifuha wa hukmuha wa dalilu dzalik. Definisi dari al-istisqa, hukumnya dan dalil dari hukum barakallahu fikum salat al-istisqa tersebut. Yang pertama adalah ta'rifuha, definisinya. Qala al-istisqa'u huwa talabus suqi minallahi ta'ala inda hajatil ibadi ilaihi ala sifatin makhsusatin wa dhalika idza ajdabatil ardu wa qahital mataru li'annahu la yaski wa la yanzilil ghaitha illallahu wahdahu. Yang pertama definisinya, definisi dari salat al-istisqa adalah talabus suki, meminta diturunkannya hujan dari Allah Azza wa Jal ketika umat manusia membutuhkannya, membutuhkan air. Ala sifatin makhsusatin, yang dilaksanakan dengan tata cara tertentu. Yang demikian itu terjadi apabila barakallahu fikum tanah mengering musim kemarau, wa qahital mataru, dan air hujan tidak turun, tertahan tidak turun. Li'annahu la yaski wa la yanzilul ghaitha illallahu wahdahu, dikarenakan tidak ada yang bisa menurunkan hujan, memberikan air dan menurunkan hujan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga oleh karena itu al-istisqa termasuk dari ibadah yang hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga as-suqya al-mataru hanya diminta kepada Allah Azza wa Jalla. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan di dalam surat Luqman ayat yang terakhir, innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala di sisinya ilmu sa'ah, ilmu tentang hari kiamat. Tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Wa yunazzilul ghaitha, dan dialah yang menurunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, dan dialah yang mengetahui apa-apa saja yang ada di dalam rahim. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Kemudian yang keempat, tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang akan dia lakukan esok hari. wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui di bumi manakah dia akan meninggal. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha berilmu dan Maha mengetahui. Perkara al-ghaib, pengetahuan al-ghaib hanya milik Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ayat yang kita bacakan. Bahkan disebutkan di dalam hadis, lima ilmu yang hanya khusus diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Khamsun la ya'lamuhunna illallah. Disebutkan di dalam banyak hadis, lima perkara yang tidak ada yang mengetahui hal tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat di dalam surat Luqman ini, ayat yang terakhir dari surat Luqman. Barakallahu fikum. Maka dari sini kita mengetahui bahwa salat al-istisqa dilaksanakan dan diamalkan ketika terjadi sebabnya. Ketika terjadi sebabnya, wujudus sabab. Apa sebabnya? Barakallahu fikum. Sebabnya adalah ketika air hujan tidak turun dalam waktu yang lama dan terjadi kekeringan di muka bumi di suatu tempat. Barakallahu fikum. Maka ketika itu disyariatkan untuk melaksanakan salat al-istisqa sebagaimana yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak perlu izin. Tidak perlu adanya izin dari penguasa atau pemerintah sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitabnya Asy-Syarhul Mumti'. Sehingga apabila didapati sebabnya, apa sebabnya? Imtina'ul matar wajadbul ard, ketika air hujan tidak turun dan daratan mengering, kemarau yang panjang, dan hal ini membahayakan tanaman, hewan, dan bahkan membahayakan manusia, misalnya terjadi madarat terhadap makhluk hidup tersebut, maka ketika itu disyariatkan untuk melakukan salat al-istisqa. Kemudian pembahasan berikutnya, hukmuha, hukum dari salat al-istisqa. Hukmu salatil istisqa annaha sunnatun muakkadah. Hukum dari salat al-istisqa adalah sunnatun muakkadah, sunnah yang ditegaskan. Sunnah muakkadah. Sunnah yang betul ditekankan. Sangat dianjurkan, akan tetapi la yasil ila darajatil wajib, tidak sampai pada hukum wajib yang mana pelakunya berdosa apabila meninggalkannya, tidak sampai demikian. Perkara sunnah akan tetapi sangat dianjurkan dan ditekankan, dan pelakunya tidak, dan orang yang meninggalkannya tidak berdosa. Liqauli Abdullah bin Zaid, berdasarkan perkataan dari Abdullah bin Zaid, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaski fatawajjaha ila al-qiblah yad'u wa hawwala rida'ahu wa shalla rak'ataini jahara fihima bil qira'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dalam rangka untuk melaksanakan al-istisqa. Dan beliau menghadap ke kiblat. Beliau berdoa. Wa hawwala rida'ahu. Dan dia selempangkan selendangnya atau ridanya yang ke kiri, yang sebelah kanan ditaruh di bahu kirinya, kemudian yang bagian kirinya ditaruh di bahu kanannya. Wa shalla rak'ataini jahara fihima bil qira'ah. Dan beliau salat dua rakaat dan beliau menjaharkan pada dua rakaat tersebut bacaan. Beliau menjaharkan bacaan pada dua rakaat salat al-istisqa tersebut. Barakallahu fikum. Maka dari sini kita mengetahui hukum dari salat al-istisqa bahwa hukumnya adalah sunnah, akan tetapi muakkada, sunnah yang ditekankan, bukan suatu hal yang diwajibkan, sehingga orang yang meninggalkannya tidak berdosa. Al-mas'alatu tsaniyah sababuha. Nah, pembahasan yang kedua, sebab disyariatkannya salat al-istisqa. Sebabnya apa? Nah, barakallahu fikum. Dan sudah kita jelaskan tadi bahwa salat al-istisqa disyariatkan liwujudis sabab. Apabila terjadi sebab, disyariatkan apabila ada sebabnya. Ini barakallahu fikum waktu melaksanakan salat al-istisqa. Apa sebab dari salatul istisqa? Wa sababuha al-qahtu. Sebabnya adalah kekeringan. Wa huwa inhibasul matar. Tidak turunnya hujan. Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu hadzalik. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat al-istisqa dikarenakan sebab tersebut. Jadi sebabnya apa? Al-qahtu. Kekeringan. Tidak turunnya hujan. Sehingga hal ini memudaratkan tanaman, memudaratkan perkebunan, hewan ternak, dan juga memudaratkan bagi umat manusia. Ini sebabnya. Dan inilah sebab yang mana dengan sebab inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat al-istisqa pada zaman beliau. Barakallahu fikum. Dalam banyak waktu dan kesempatan Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salatul istisqa. Barakallahu fikum, dengan beberapa beragam kaifiyah, sebabnya hanya satu. Sebabnya hanya satu, yaitu al-qahtu, kekeringan dan tidak turunnya hujan dalam waktu yang panjang. Al-mas'alatu tsalitsah, pembahasan yang ketiga, waktuha wa kaifiyatuha. Waktu dilaksanakan salatul istisqa, kapan, jam berapa dilaksanakan salatul istisqa, dan tata caranya. Tata cara dari salat al-istisqa. Waktu salatul istisqa wasifatuha ka salatil id. Waktu dari salat al-istisqa dan tata caranya adalah sama seperti salat id. Waktunya sama, kaifiyahnya juga sama. Waktu dari salatul istisqa sama dengan salat Id, Idul Fitri dan Idul Adha. Begitu pula kaifiyahnya. Kapan waktu salat Id dilaksanakan? Yaitu pada waktu duha. Ketika matahari sudah naik sepenggalah. Setelah matahari terbit. Matahari naik sepenggalah. Barakallahu fikum. Kurang lebih disebutkan oleh para ulama sekitar 15 sampai 30 menit setelah matahari terbit. Itu adalah waktu dimulainya waktu duha. Sampai dengan az-zawal. Barakallahu fikum. Sampai menjelang zawal. Ketika sudah terjadi zawal atau ketika matahari sudah berada di atas, persis di atas atau tengah hari, maka waktunya berakhir. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan dan jelaskan pada barakallahu fikum tentang waktu dari salat al-Id. Begitu pula kaifiyahnya, tata caranya. Tata cara dari salatul al-istisqa sama dengan salat Id. Mulai dari jumlah rakaatnya. Barakallahu fikum, dilaksanakan dengan 2 rakaat dan juga jumlah takbirnya. 7 kali. pada rakaat pertama termasuk padanya takbiratul ihram, kemudian pada rakaat kedua dengan 5 kali takbir. Barakallahu fikum. Perbedaannya hanyalah pada sebab dan hukumnya. Perbedaannya hanyalah pada sebab dan hukumnya. Barakallahu fikum. Pada Idul Fitri sebabnya ketika seseorang umat manusia, umat kaum muslimin menyelesaikan ibadah shaum Ramadan. Barakallahu fikum. Kemudian pada salat Idul Adha, yaitu bertepatan dengan musim manasik al-hajj. Barakallahu fikum. Itu sebab dari salat al-idain. Adapun sebab dari salat al-istisqa, yaitu al-qahtu, terjadinya kekeringan, tertahannya hujan tidak turun dalam waktu yang sangat panjang. Barakallahu fikum. Itu yang pertama. Yang kedua, perbedaannya dengan salat al-id, perbedaan salat al-istisqa dengan salat al-id adalah dari sisi hukum. Dari sisi hukum. Adapun salatul id hukumnya wajib, sebagaimana yang sudah kita jelaskan dan kita pelajari pada bab sebelumnya. Hukumnya wajib. Nabi SAW bahkan sampai mengeluarkan, memerintahkan untuk para wanita yang biasanya mereka berada di rumah, para perawan-perawan, untuk keluar. Diperintahkan oleh Nabi SAW untuk keluar. Itu pada salatul id. Sehingga dikatakan oleh para ulama hukumnya adalah wajib untuk dilaksanakan, untuk diamalkan. Berbeda dengan salatul istisqa, sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi, hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang betul-betul ditekankan dan dianjurkan untuk diamalkan. Liqauli Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dalil yang menunjukkan bahwa kaifiyah dan waktu dari salatul istisqa sama dengan waktu dan kaifiyah dari salat al-idain. Dalilnya adalah perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan shallan Nabi sallallahu alaihi wasallam rakaataini kama yusalli fil idain. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat al-istisqa sebanyak 2 rakaat sebagaimana beliau melaksanakan salat al-idain. Jumlah rakaatnya dan juga kaifiyah yang lainnya dari jumlah takbirnya. 7 kali pada rakaat yang pertama, kemudian pada rakaat yang kedua, barakallahu fikum, 5 kali. Hadis dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dan Tirmidzi, dan barakallahu fikum disebutkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah di dalam Irwa'ul Ghalil. Fayustahabbu fi'luha fil musalla. Sehingga oleh karena itu dianjurkan, disunnahkan untuk diamalkan di musalla. Ka salatil id, sebagaimana salatul id dilaksanakan dan diamalkan di musalla. Musalla di sini maksudnya bukan langgar dalam bahasa kita. Maksudnya adalah tanah lapang yang di situ ditegakkan salatul id. Dan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melaksanakannya keluar dari komplek pemukiman kota Madinah. Umat manusia berduyun-duyun berjalan menuju al-musalla, menampakkan kekuatan, menampakkan kemuliaan, dan menampakkan al-farah, kebahagiaan dan syukuran. Dalam rangka bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mereka keluar berjalan kaki ke musalla. Barakallahu fikum. Maka juga dianjurkan bagi kaum muslimin untuk keluar ke musalla, ke tempat salat, ke tanah lapang. Ka salatil id wa tusalla rak'ataini, dan dilaksanakan dengan 2 rakaat. Wa yajharu bil qira'ah fihi ma ka salatil id, dan dia menjaharkan bacaan pada 2 rakaat tersebut sebagaimana dia melaksanakan salatul id. wa takunu qabla al-khutbah, dan juga salatul al-istisqa dilaksanakan sebelum khutbah sebagaimana salatul Id. Sebagaimana salatul Id. Ini adalah salah satu kaifiah. Salah satu kaifiah dari salatul al-istisqa sebagai dilaksanakan dan diamalkan seperti kita mengamalkan salatul Id. Dan juga salatnya dilaksanakan sebelum khutbah. Khutbah diamalkan setelah salat. Akan tetapi di sana ada kaifiah-kaifiah lain yang insyaallah akan kita sebutkan. Wa kadzalika fi adadi at-takbirati wa ma yuqra'u fiha. Dan begitu pula pada jumlah takbirnya. Pada jumlah takbirnya. Pada rakaat pertama 7 kali takbir. Termasuk pada 7 takbir tersebut takbiratul ihram. Kemudian pada rakaat yang kedua 5 kali takbir. Tidak termasuk darinya takbir al-intiqal. Wa ma yuqra'u fiha, dan bacaan-bacaan yang dibaca pada 2 rakaat tersebut sebagaimana bacaan-bacaan yang disunahkan untuk dibaca pada salatul Id. Seperti surat Qaf. Surat Qaf. Seperti surat Barakallahu fikum Al-A'la dan surat Na'am Al-Ghashiyah dan surat-surat yang lain yang disunahkan untuk dibaca pada salatul Id. Wa yajuzul istisqa' ala ayyi sifatin kanat. Nah, sampai di sini barakallahu fikum disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah barakallahu fikum di dalam kitabnya Syarhul Mumti' al-wal istisqa alladhi warada 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam warada 'ala aujuhin muta'addidatin minha. Al-istisqa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam teriwayatkan dengan beberapa kaifiah, dengan beberapa kaifiah. Di antaranya adalah al-awwal annahu dakhala rajulun yaumal jumu'ah. Naam. Jadi meminta hujan al-istisqa kepada Allah Subhanahu wa taala bisa diamalkan dengan beberapa kaifiah, beberapa tata cara. Sebagaimana yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, annahu dakhala rajulun yaumal jumu'ah. Bahwasanya seseorang datang kepada Nabi pada hari Jumat, wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaktubun nas. Yang mana ketika itu Nabi sedang berkhutbah. Naam, datang seseorang ketika Nabi sedang berkhutbah, khutbah Jumat. Naam, khutbah Jumat. Faqala ya Rasulullah halakatil amwal wan qata'atis subul fad'allaha yughithana. Wahai Rasulullah, telah hancur dan binasa harta-harta kami. Telah terputus jalan-jalan. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar menurunkan hujan kepada kami. Dan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah. Farafa'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yadayhi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya. Warafa'an nasu aydiyahum. Faqala Allahumma aghithna 3 marratin. Wa kanatis sama'u sahwan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya dan kaum muslimin pun juga ikut mengangkat kedua tangan mereka dan beliau berdoa Allahumma aghithna, ya Allah turunkanlah hujan kepada kami 3 kali. Yang mana ketika itu langit sedang bersih dan cerah. Fa ansha'allahu sahabatan fara'adat wa barakat wa bariqat wa amtarat. Yang mana ketika itu langit sedang cerah, bersih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memunculkan awan dan terdengarlah suara petir dan terlihatlah kilat dari langit, wa amtarat, dan turunlah hujan. Walam yanzilin nabi sallallahu alaihi wasallam minal mimbar illa wal mataru yatahadaru min lihiyatihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak turun dari mimbar kecuali melainkan dalam keadaan air hujan menetes dan mengalir dari lihyah beliau, dari jenggot beliau. Naam. Barakallahu fikum. Ini salah satu kaifiyah, boleh dilaksanakan ketika sholat Jumat. Ketika sholat Jumat, tata caranya bagaimana? Imam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-khatib berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengangkat kedua tangannya. Mengangkat kedua tangannya dan dia memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kaum muslimin pun berdoa mengangkat kedua tangan mereka, para jamaah juga mengangkat kedua tangan mereka. Barakallahu fikum, dan mengaminkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi mereka mengaminkan dengan suara yang pelan, suara di dalam hati. Naam. Dan ini pengecualian. Naam. Sebelumnya kita sudah membahas tentang mengangkat kedua tangan di dalam doa pada khutbah Jumu'ah. Pada khutbah Jumu'ah, bahwa mengangkat kedua tangan di dalam doa pada khutbah Jumu'ah termasuk hal yang diingkari oleh sebagian sahabat. Barakallahu fikum. Termasuk hal yang diingkari oleh sebagian sahabat. Dan di sana barakallahu fikum, sebagai gantinya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat dan menunjukkan jari telunjuknya ke atas langit. Sehingga pada salat atau pada khutbah Jumu'ah tidak disunnahkan untuk berdoa dengan mengangkat kedua tangan. Naam. Akan tetapi hal ini adalah hal yang diingkari oleh sahabat, salah seorang dari sahabat Nabi. Naam. Dan yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mengangkat jari telunjuknya ke atas. Barakallahu fikum. Pengecualian, dan ini termasuk pengecualian, yaitu pada al-istisqa, ketika khatib meminta diturunkan hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pengecualian. Boleh al-khatib mengangkat kedua tangannya dan diikuti oleh para al-mu'tamin, para jamaah, para makmum. Barakallahu fikum. Ini tata cara yang pertama. Yang kedua, annahu kana fi ghazwatin wa naqsin wa naqus wa naqasa alaihimul ma'u, yaitu beliau pernah dalam sebuah pertempuran. Naam. Dan mereka dalam kekurangan air. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam fastaghathallaha azza wajal, seketika meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ansha'allahu muzunan fa amtarat wa saqahum wartau. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah agar diturunkan hujan, dan Allah Subhanahu wa taala mengirimkan awan dan menurunkan hujan kepada mereka dan menguatkan mereka, dan menguatkan mereka dengan air hujan tersebut. Barakallahu fikum. Ini al-istisqa. Naam. Kita membahas sekarang, yang kita bahas adalah bukan salat al-istisqa tapi al-istisqa-nya. Apa arti al-istisqa? Naam. Al-istisqa yaitu meminta diturunkan hujan. Nah, meminta diturunkan hujan. Al-istisqa bisa dengan kaifiyah, tata cara, sebagaimana yang disebutkan di dalam Alkitab, di dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar. Barakallahu fikum, seperti salatul Id dengan melaksanakan salat dua rakaat. dengan tata cara yang sama dengan sholatul id dan waktu yang sama. Kemudian setelah itu imam berkhutbah setelah sholat al-istisqa tersebut. Ini kaifiyah yang pertama. Kemudian al-imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan al-istisqa meminta hujan juga bisa dengan kaifiyah-kaifiyah yang lain sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah pada sholat Jumat sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi. Al-khatib memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mengangkat kedua tangannya dan diikuti oleh para jamaah juga mengangkat kedua tangan mereka mengamini doa dari al-khatib. Kemudian yang kedua yaitu yang terjadi pada zaman Nabi di dalam salah satu pertempuran, dalam salah satu ghazwah yang diamalkan oleh beliau dan para sahabat beliau, yang mana mereka kekurangan air dan seketika beliau meminta kepada Allah istisqa, meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala mengirimkan awan dan menurunkan hujan menyirami mereka dan menguatkan mereka. Ini cara yang kedua. Yang ketiga kata Syekh, sama dengan kaifiyah yang kedua, da'allaha subhanahu wa ta'ala bi an yaskiyahum faqama bulubabah radhiyallahu anhu wa kana fallahan. Diriwayatkan bahwa beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan kepada kaum muslimin, kepada umat manusia. Barakallahu fikum. Yang mana di dalam doa beliau, beliau mengatakan Allahumma askina, ya Allah turunkanlah hujan kepada kami. Naam. Barakallahu fikum. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan kepada kaum muslimin. Ini ada tiga kaifiyah yang disebutkan oleh al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam al-istisqa, meminta hujan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan di sini disebutkan naam wa yajuzul istisqa ala ayyi sifatin kanat, dan diperbolehkan untuk melakukan al-istisqa dengan tata cara apa saja selama hal itu diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa yad'ul insan, seseorang boleh saja dan kapan saja dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, agar diturunkan hujan kapan saja. Naam, terkhusus pada waktu-waktu mustajabah. Wa yastasqi fi salatihi idza sajada, dan juga boleh bagi dia untuk meminta hujan, berdoa kepada Allah di dalam salatnya apabila naam ketika dia sujud, ketika dia sujud. Karena posisi itu adalah posisi yang paling dekat antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yastasqil imamu 'alal mimbari fi salatil jumu'ah, dan imam boleh meminta al-istisqa, meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas mimbar pada salat Jumat. Faqad istasqan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'alal mimbari yaumal jumu'ah, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah al-istisqa, melakukan al-istisqa, meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas mimbar pada hari Jumat. Naam, sebagaimana hadis yang kita sebutkan tadi, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim rahimahullah, rahimahumullah. Barakallahu fikum. Dan dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin wa hunaka aidon sifatun ukhra, dan di sana juga ada kaifiyah-kaifiyah yang lainnya. Walaisa laziman an takuna ala sifatil lati waradat anin nabi sallallahu alaihi wasallam ay talabu suqya falin nasi an yastasku fi salawatihim. Enggak harus seperti yang diamalkan, yang pernah diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya di sini adalah naam kapan saja, di mana saja boleh bagi dia untuk melakukan al-istisqa. Adapun salatul istisqa, maka tentunya dia harus mengamalkannya sesuai dengan apa yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falin nasi an yastasku fi salawatihim. Kaum muslimin boleh untuk melakukan istisqa di dalam salat-salat mereka. Fa idza sajadal insanu da'a Allah wa idza qama minal laili da'a Allah azza wajal. Ketika dia sujud dia boleh berdoa kepada Allah, meminta diturunkan hujan. Ketika dia melakukan qiyamul lail pada malam hari tersebut, dia juga boleh meminta al-istisqa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun salatul istisqa waktunya adalah seperti waktu dari salatul id, yaitu pada waktu duha, dan kaifiahnya pun juga harus diamalkan dan dilaksanakan barakallahu fikum seperti salat al-idain, yaitu dengan dua rakaat barakallahu fikum, dan takbirnya yang pertama dengan 7 kali takbir, kemudian yang kedua dengan 5 kali takbir barakallahu fikum. Dan pada khutbah salatul istisqa barakallahu fikum, pada salat al-istisqa, naam, khutbahnya hanya satu kali sebagaimana khutbah pada salatul id, berbeda dengan khutbah salat jumu'ah dilaksanakan dua kali khutbah. Adapun pada salat al-istisqa dan salat al-idain diamalkan dengan satu kali khutbah, satu kali khutbah barakallahu fikum. Dari mana kita mengetahuinya? Dari mana kita mengetahuinya? Dari hadits Ibnu Abbas yang sudah kita sebutkan tadi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salatul istisqa barakallahu fikum sebagaimana salat al-idain, sebagaimana salat al-idain, nah, sehingga termasuk padanya khutbah. Khutbah dilaksanakan setelah salat, dan juga khutbah tersebut dilaksanakan sebanyak satu kali barakallahu fikum. Kemudian pada salat al-istisqa tidak ada azan dan tidak ada iqamah seperti salat al-idain tidak ada azan dan tidak ada al-iqamah. Diriwayatkan dari Abu Ishaq, beliau mengatakan kharaja Abdullah bin Zaid al-Ansari wa kharaja ma'ahu al-Barra bin Zaid bin Azib wa kharaja ma'ahu al-Barra bin Azib wa Zaid ibni Arqam radhiyallahu anhum fastasqa faqama bihim ala rijlaihi ala ghairi mimbarin fastaghfara thumma shalla rak'ataini yajharu bil qira'ah walam yu'adzin walam yakum. Telah keluar Abdullah bin Zaid al-Ansari dan bersamanya Barra bin Azib dan Zaid bin Arqam. Ada dua orang sahabat di sini. Ada tiga orang sahabat di sini. Yang pertama adalah Abdullah bin Zaid, Al-Barra bin Azib dan Zaid bin Arqam. Fastasqa, kemudian Abdullah bin Zaid melakukan al-istisqa, meminta hujan. Faqama bihim ala rijlaihi ala ghairi mimbar. Beliau berdiri di hadapan mereka dengan kedua kakinya, tidak di atas mimbar. Fastaghfara, dan beliau meminta ampun. Tsumma shalla rak'ataini, kemudian beliau salat dua rakaat dan menjaharkan qiraah. Walam yu'adzin walam yakum, walam yukim, dan tidak ditegakkan ketika itu al-adhan dan iqamah. Barakallahu fikum. Qala Abu Ishaq wara Abdullah bin Zaid an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dan berkata Abu Ishaq radhiyallahu anhu, berkata Abu Ishaq rahimahullah dan Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal demikian. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi Abdullah bin Zaid melakukan seperti yang kita sebutkan tadi, tanpa azan dan tanpa iqamah. Kemudian Abdullah bin Zaid menisbahkan perbuatan beliau, naam, yang mana perbuatan beliau ini disaksikan oleh sahabat yang lain. Di antaranya adalah Barra bin Azib dan Zaid bin Arqam. Kemudian setelah itu Abdullah bin Zaid menisbahkan perbuatan beliau ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga oleh karena itu hukum dari riwayat ini naam adalah hukumnya marfu, walaupun secara sanad mauquf, ya. Secara sanad mauquf, akan tetapi hukumnya marfu. Kemudian berkata Ibnu Battal, berkata Ibnu Battal salah seorang ulama, ajma'u ala alla adzana wala iqamata lil istisqa wallahu a'lam. Mereka para ulama sepakat bahwa tidak ada azan dan iqamah pada salat al-istisqa. Para ulama sepakat hal ini sebagaimana yang dinukilkan oleh Ibnu Battal, bahwa tidak ada azan dan tidak ada iqamah pada salat al-istisqa wallahu a'lam. Ila huna darsuna, sampai di sini dars kita pada malam hari ini, insyaallah akan kita lanjutkan fi liqa'il ati wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin.